Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi, Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih pada hadis Abu Hurairah tentang sabda Rasul SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, bahwa imam dijadikan untuk diikuti. Telah lalu empat pembagian makmum dalam bersama imamnya. Yang pertama telah kita sebutkan, dia mendahului imamnya dalam takbiratul ihram, dalam rukun-rukun sholat, dan yang ini telah dijelaskan oleh ulama membatalkan sholat dia, tidak sah. Yang kedua, makmum membarengi imamnya langsung. Dan ini kalau pada takbiratul ihram, maka itu tidak teranggap sholatnya. Adapun selain takbiratul ihram, para ulama menyebutkan kalau makmum membarengi imamnya di selain takbiratul ihram, imma itu haram atau makruh. Imma itu haram berarti dosa karena perbuatan itu, atau itu makruh. Sekarang yang ketiga, yang disebut dengan mutaba'ah. Mutaba'ah yang dimaksud makmum mengikuti imamnya langsung setelah imamnya selesai melakukan suatu gerakan di dalam sholat. Langsung, tidak ada jeda. Dan ini yang masyru', yang disyariatkan. Ini yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ini yang seharusnya diamalkan. Dan inilah makna hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bagaimana kamu mengikuti imam? Begitu imam tidak mungkin dengan mendahuluinya, yang pertama. Mengikuti imam tidak mungkin pula dengan membarenginya. Mengikuti imam tidak mungkin pula, dan itu gambaran keempat, dengan kamu terlambat darinya. Imamnya sudah lama ruku misalnya, baru kamu ruku. Imamnya sudah lama sujud, baru kamu turun sujud. Imamnya sudah takbiratul ihram lama, baru kamu takbir. Ini semua menyalahi, mendahului, membarengi, melambatkan diri dari imam. Yang diperintah oleh Rasulullah SAW, kamu mutaba'ah, langsung ikuti imammu. Sehingga kalau imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kamu langsung ikut Allahu Akbar. Imam rukuk, Allahu Akbar. Begitu selesai dia rukuk, dia letakkan tangannya di lututnya, kamu langsung turun, Allahu Akbar. Begitu imammu sujud, Allahu Akbar. Sujud, telah dia letakkan dahinya di tanah, di bumi, kamu pun segera turun langsung sujud, dan begitu seterusnya. Ini mutaba'ah. Dari sini kita ketahui kesalahan sebagian orang yang mempermasalahkan, atau mungkin karena peduli dengan sesuatu yang itu kesempurnaan sholat, tapi di luar sholat. Perkaranya amalan itu di luar sholat, mengakibatkan dia kehilangan keutamaan di dalam sholat itu sendiri. Kaidah penting, dan ini banyak tidak diperhatikan oleh bahkan thullabul ilm, bahwa sesuatu yang disyariatkan dalam ibadah tertentu itu lebih afdol, lebih utama, lebih harus kita perhatikan ketimbang sesuatu yang disyariatkan untuk ibadah itu. Beda. Yang pertama, sesuatu yang disyariatkan dalam ibadah. Yang kedua, di luar ibadah, walaupun berkaitan dengan ibadah itu untuk kesempurnaannya. Ini teori mungkin akan jelas lebih gampang kalau dengan contohnya. Sekarang begini, siwak ini disyariatkan di dalam ibadah atau untuk ibadah? Untuk ibadah, yaitu ibadah sholat, menyempurnakan sholatmu, kamu bersiwak, disyariatkan untuk ibadah, untuk sholat, bukan di dalam sholat. Siwak bukan termasuk amalan di dalam sholat. Maka tidak benar kalau kemudian kamu sibuk bersiwak mengakibatkan kamu terlambat dari mutaba'atul imam. Misalnya, sebagian orang ini komat sudah, oh ilaha illallah, imamnya setahu luruskan shofnya, Allahu Akbar, masuk sudah imam, takbiratul ihram, dia masih sibuk siwakan. Imam sudah takbiratul ihram, kamu sekarang bukan mengikuti imam tetapi terlambat dari imammu. Seharusnya mutaba'ah begitu imam Allahu Akbar, kamu ikuti langsung Allahu Akbar, tapi kamu sibuk bersiwak. Ini tidak benar. Kamu sibuk sesuatu yang untuk ibadah melalaikan kamu dari sesuatu yang itu di dalam ibadah, mutaba'ah. Yang lain mungkin sibuk pakai minyak wangi. Bagus. Minyak wangi bagus untuk sholat menghadap Allah. Begitu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia keluarkan minyak wanginya, dia taruh sini. Imam sudah masuk Al-Fatihah mungkin. Ini salah, enggak benar. Dan perkara-perkara lain yang semisal itu, betulkan soft kamunya. Imam yang sudah masuk Allahu Akbar, kamu masih sibuk meluruskan kakimu, softmu dengan kanan kirimu. Imammu sudah masuk Takbiratul Ihram, kamu sibuk membenahi softmu yang itu untuk ibadah, membuat kamu terlambat dari mutaba'atul imam. Dan begitu yang lainnya. Perlu diperhatikan, sesuatu yang di dalam ibadah jauh lebih afdol, lebih utama ketimbang sesuatu yang disyariatkan untuk ibadah. Shaf disyariatkan untuk ibadah, untuk kekhusyuan sholatmu, kesempurnaan sholatmu. Maka enggak benar kamu perhatikan itu membuat kamu sendiri terbengkalai dari perkara-perkara penting dalam sholat itu sendiri. Faham dah? Yang terakhir, takhalluf atau ta'akhur ketika makmum terlambat atau tertunda dari mutaba'ah imamnya, dan ini menyalahi sunnah, menyalahi sunnah. Seperti contoh-contoh tadi, imam sudah takbir, kamu masih siwakan, kamu masih sibuk pakai minyak wangi, kamu masih sibuk betulkan shaf. Ini tidak benar. Imamnya sudah rukuk, kamu masih berdiri. Imamnya sudah sujud, kamu enggak turun-turun sujud. Begitu pula imamnya sudah angkat dari sujud, duduk di antara dua sujud atau naik ke rokaat kedua, kamunya masih terus dalam sujud dengan dalih saya sedang berdoa, ada keperluan penting, ada hajat yang mau saya panjatkan, munajat kepada Allah. Kamu menyalahi sunnah. Kalau kamu sholat sendiri, terserah kamu mau sujud berapa lama doamu. Permasalahannya kamu sekarang berjamaah, kamu punya imam yang Rasulullah perintahkan untuk diikuti. Maka termasuk kesalahan orang tidak mengikuti imamnya. Terus dia masih dalam sujudnya. Ya mungkin dia ada sesuatu kepentingan apa, dia mau mengadu kepada Allah, berdoa. Imamnya sudah berdiri, dia masih sujud terus. Imamnya sudah duduk di antara dua sujud, dia masih sujud, belum angkat kepalanya. Ini takhalluf, ta'akhur. Padahal mutaba'ah menuntut begitu imamnya berdiri, ya kamu langsung ngikut, langsung ngikuti. Begitu imam selesai, sudah duduk, langsung kamu berdiri, duduk. Angkat kepala dari sujud, duduk. Dan begitu seterusnya. Maaf. Sholat berjamaah tentunya punya aturan dan hukum-hukum yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim dalam sholatnya. Kecuali kalau ada uzur. Sehingga dia terlambat dari mengikuti imam. Tapi karena udhur, bukan sengaja. Udhur misalnya enggak kedengaran, masjid besar, wa ilah sound system mati misalnya. Dia di belakang sono. Dia enggak tahu imamnya sudah takbir belum ini. Dia tahu karena shaf yang di depannya kok rukuk, berarti sudah ini ikut rukuknya, terlambat dari imamnya, tapi enggak mengapa. Dia punya udzur karena enggak tahu. Tidak dengan sengaja, tidak dengan sengaja dia lakukan semua itu. Al-Muhim itu terkait fiqih dari hadis Abu Hurairah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan kita faham mengikuti imam tuntutannya adalah langsung kita amalkan apa yang telah dilakukan imam begitu imam selesai melakukannya. Nah, wa an Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam ra'a fi ashabihi ta'akhura faqala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tam bikum man ba'dakum. Dari hadis Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW beliau melihat pada beberapa sahabatnya mundur. Ini beberapa sahabat agak mundur posisinya. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, majulah dan berimamlah kepadaku. Artinya sholat kalian mengikuti sholatku. Dan hendaklah yang di belakang kalian mengikuti kalian. Hadis Muslim. Makna hadis ini bahwa posisi makmum mengikuti imamnya yang di belakang. Artinya yang di shof awal, di shof kedua, karena mereka melihat dan tahu imamnya. Yang di belakang mereka, shof tengah, shof belakang, dan seterusnya, yang di luar kalau sampai luber jamaah misalnya, mengikuti yang di depannya. Karena mereka gak ngelihat langsung imamnya, tutupan sudah. Tapi itu bisa dilakukan mutaba'at dengan mengikut kepada yang di depannya. Yani shof 10 misalnya ngikuti shof yang ke-9, yang ke-9 ngikuti shof yang ke-8 dan seterusnya. Karena shof yang terdepan nanti toh juga akan ngikuti imamnya. Begitu. Diperintah oleh Rasulullah SAW orang di dalam sholatnya. Wa an Zaid bin Thabit qala ihtajara Rasulullah SAW hujratan mukhassafah wa salla fiha fatataba ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salati al hadith wa fihi afdalu salatil mar fi baitihi illa al maktuba. Muttafaqun alayh. Kata Zaid bin Thabit, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di tempat beliau beberapa waktu dan diikuti oleh para sahabatnya. Salat sunnah, mereka mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim di dalam hadis itu Rasul nasihatkan kepada mereka, paling afdolnya sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali yang maktubah. yang wajib 5 waktu. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sunnahnya salat-salat sunnah itu semuanya dilakukan di rumah. Karena Rasul kalau diperhatikan umum yang beliau sampaikan, afdol, yang paling afdol salat seseorang di rumahnya. Salat apa itu? Apapun. Salat apapun itu. Illal maktubah, kecuali yang wajib 5 waktu. Hanya itu yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Maka keumuman salat-salat sunnah yang lebih afdol dilakukan di rumah, karena di situ tempat pelaksanaannya, masjid, untuk menegakkan rukun Islam yang kedua, salat 5 waktu berjamaah bersama muslimin. Adapun yang lain, qobliyah, ba'diyah, rawatib, duha, qiyamul lail, dan salat-salat sunnah lainnya, tidak ada yang lebih afdal dari rumahnya sendiri. Rumahnya yang lebih afdal. Bahkan Rasul sebutkan ini terkait masjid Rasul SAW. Masjid Nabawi yang sholat di situ lebih afdol 1000 kali lipat dibanding sholat di tempat lain. Sholat apa itu? Semua sholat. Semua sholat kalau dilakukan di Masjid Nabawi lebih afdol 1000 kali dibanding sholat lain. Terutama 5 waktu. Kamu sholat sunnah di situ, ya 1000 kali lebih afdal dibanding kamu sholat di tempat lain. Tetapi kalau kamu sholat sunnah itu di rumah, maka tetap lebih afdal. Maka lebih afdal dari 1000 kali kalau itu sholat sunnah. Makanya Rasul tetap menganjurkan untuk mereka melakukan sholat-sholat sunnah di rumahnya masing-masing. Di dalam hadis Rasul katakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum hadza. Atau kama qala sallallahu. Jadikan rumah kalian itu punya bagian dari salat kalian. Artinya ada salat kalian yang itu kalian kerjakan di rumah. Itu bagian rumah kalian, jangan semuanya di masjid. Semua dilakukan di masjid, keliru. Karena yang paling afdal, dan itu yang kita cari, mana yang lebih afdal, mana yang lebih besar pahalanya, di rumah. Dari semua sholat-sholat sunnah yang ada. Demikian rumah itu Rasul ajarkan untuk dijadikan tempat peribadatan, dimakmurkan dengan sholat, ibadah, doa, zikir, qiraatul Quran. Makanya Rasulullah katakan pula, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Iqra'u fiha. Baca Quran padanya di rumah kalian. Kenapa? Karena kuburan bukan tempatnya membaca Quran. Makanya Rasul katakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, enggak dibacakan Quran padanya. Itu kuburan. Betul, tidak dibaca Quran padanya, bukan tempatnya. Tapi rumah kalian ramaikan dengan bacaan Quran. Demikian amalan-amalan ibadah hendaknya dilakukan di dalam rumah. Tilawatul Quran, salat-salat sunnah, sehingga makmur rumah itu, bercahaya dan hidup di dalam hadis Rasulullah sebutkan mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir pada Allah dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Kalau rumah itu tidak dijadikan tempat ibadah, ibadah-ibadah sunnah, tidak dibacakan Quran padanya, enggak ada zikir, enggak ada ini, mati rumah itu. Sehingga lebih mudah untuk syaitan menguasai rumah itu dan penghuninya. Jauh rumah itu dari para malaikat, malaikat rahmat, malaikat yang baik. Dihuni rumah itu oleh para syaitan, dipenuhi. Oleh sebab itu Rasulullah kebutkan kalau orang itu masuk rumah dan dia baca doa sedikit, para syaitan katakan sesama mereka, la mabita lakum, kalian tidak bisa bermalam di rumah ini, dijaga. Nah, dilindungi oleh Allah SWT. Wah, kata yang jelas, ibadah-ibadah yang baik hendaknya dilakukan di dalam rumah. Kalau ini secara umum, tinggal ada pengecualian dari keumuman yang luas dan banyak ini adalah sholat terawih Ramadan. Ya, sholat sunnah. Tetapi para ulama salaf melihatnya lebih afdal dilakukan berjamaah di masjid-masjid. Lebih afdalnya. Tapi kalaupun mau dilakukan di rumah, ya boleh saja. Tetapi yang lain-lainnya yang jelas, semua sholat-sholat sunnah tetap kembali kepada hukum asalnya, yang paling afdal dilakukan di rumah. Sehingga ya sabar. Kalau kamu mau ke masjid, rawatib qobliyah lakukan di rumah, baru kamu ke masjid. Kamu selesai sholat, rawatib ba'diyah, ya kamu lakukan di rumah. Wah, kata. Wa an Jabir bin Abdullah qala radhiyallahu an sallamu bi ashabihi al-isha fatawwala alaihim. Mu'ad salat isya bersama kaumnya, ini beliau ngimami, dan panjang sholatnya, sholatnya Mu'ad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sampaikan kepada Mu'ad, aturidu an takuna ya Mu'ad fattanan, wahai Mu'ad, kamu ingin jadi tukang fitnah. Idza ammamta an-nas faqra bisyams wa duhaha Fasabbih isma rabbikal a'la waqra' bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Muttafaqun alaih wal lafadz li Muslim. Rasul sampaikan kepada Mu'ad, kalau kamu ngimami orang, cukup bacakan ke mereka yang sedang-sedang saja, seperti wasyamsi wa duhaha, sabih ismi rabbikal a'la, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, wallayli idza yaghsha, dan yang serupa itu. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Mu'ad ini merupakan peringatan dari Rasulullah SAW kepada para a'immah, kepada para imam-imam sholat, agar mereka tidak menjadi sebab bencinya orang dari kebaikan sholat jamaah, tidak membuat orang trauma sehingga gak mau lagi ke masjid. Yaitu kalau sholatnya terlalu lama dan dipanjangkan, batasannya tentunya ketika itu sampai memberatkan makmum. Bahkan di riwayat Mu'ad ini disebutkan sebagian orang sampai keluar, keluar sholat gak kuat. Makanya Rasulullah sebutkan, yang di belakang kamu ada orang tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat, macam-macam orang. Kalau diajak sholat terlalu lama dan banyak, akan memberatkan mereka, menyulitkan bagi mereka. Sebagian orang dinas, sebagian orang gak bisa telat, teratur hidupnya. Biasanya orang-orang tua sudah seperti ada alarmnya, sudah sholat isya, der, assalamualaikum, assalamualaikum, dikir ini, jalan kaki pulang rumah, makanan sudah siap, makan malam. Telat sedikit, masuk angin dia. Sebagian orang begitu, ya subhanallah, kebiasaan. Dinas hidupnya begitu memang. Nah, walhasil kalau ini, yang semacam ini kemudian sholatnya telat agak lama, sehingga molor dan mundur dari waktu biasanya, menyulitkan mereka. Begitu pula yang mungkin sakit, yang ini ada hajat, ingin segera menyelesaikannya, akan rusak khusyuknya. Kalau sholatnya diperpanjang lama berlebih, dia mikir tentang hajat yang belum selesai dia kerjakan. Al-Muhim, seperti yang Rasul katakan, syamsi wa duhaha, sabihis, dan semisalnya, di sholat isya, kurang lebihnya, yang tidak memberatkan jamaah. Kecuali kalau memang diketahui jamaahnya tidak keberatan, ini imamnya dari mereka juga, orang mereka, orang kampungnya atau, dan dia tahu siapa jamaahnya. Masya Allah, Allahumma barik, dia ajak masuk surat-surat panjang 60 ayat, 100 ayat. Gak ada yang mengeluh, gak ada yang gak ada. Hasil kalau gak ada yang keberatan, gak apa-apa, bagus. Semakin lama sholat semakin baik. Tapi perkaranya tadi tergantung kondisi jamaahnya. Tetapi bukan berarti pula dipercepat semaunya. Bukan berarti disegerakan hingga merusak nilai khusyuk dalam sholat dengan dalih kasihan makmum, banyak orang tua, maka gak karuan sholatnya. Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Bukan juga demikian, tetap ada tumaknina. Kehusuan tetap wajib dijaga. Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak ekstrim berlebihan. Tidak pula kamu mempermainkan sholat, kamu kerjakan dengan cepat-cepat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.